tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, pucuk di cinta pulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari, namun naluri tak sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Kalaulah jodoh takkan kemana, sejak kau singgah di hatiku, pucuk di cinta pulang pun tiba. Rasanya ku bawalah.